Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Mutla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Faymin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bantahan kepada sebagian orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan takwil karena untuk menghindari adanya kesan al-hululiyah ya, dan bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka mereka mengatakan Ahlus Sunnah mentakwil sifat ma'iyatullah, sifat ma'iyah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jelaskan kemarin bahwa ma'iyatullah tidaklah kemungkinan tidaklah serta merta memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Karena ma'iyah, kebersamaan, itu bisa bermakna kebersamaan dalam ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik hamba-hambanya. Demikian juga al-ma'iyah bisa membawa atau memberikan makna an-nusrah, pertolongan. Bahwa Allah bersama hamba-hambanya, Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, falafzul ma'iyah qad istu'mila fil kitabi wa sunnah fi mawadi' yaqtadi fi kulli mawdi'in umuran la yaqtadiha fi mawdi'in akhar. Maka lafaz ma'iyah ya dipergunakan, ketika dipergunakan di dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah di tempat-tempat yang setiap tempat itu memberikan makna yang berbeda. Ya, makna yang tidak sama dengan makna di tempat yang lain. Jadi penggunaan ma'iyah di satu tempat ini bisa memberikan makna yang berbeda dengan penggunaan ma'iyah di tempat yang lain. Fa imma an takhtalifa dilalatuha bihasabil mawadi' aw tadullu ala qadrin mushtarakin baina jami'i mawaridiha wa in imtazza kullu mawqi'in bi khasiyatin. Kata beliau, bisa jadi ketika di satu tempat ya, dia memiliki makna yang berbeda, menunjukkan makna yang berbeda sama sekali, atau menunjukkan makna yang hampir mirip ya, ala qadrin mushtarakin baina jami'i mawaridihi. Jadi ada kemiripan makna. Wa in tazza kullu mawqi'in bi khasiyatin, walaupun akan tetapi masing-masing makna memiliki kekhususan. Jadi ma'iyah itu makna umumnya sama, atau kadang-kadang makna di satu tempat dengan makna di tempat yang lain ini memiliki kemiripan, tapi ada kekhususannya. Ada kekhususannya. Ya, seperti la tahzan innallah ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya, ini menunjukkan bahwa ma'iyatullah ya, pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini makna yang terkandung di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam Al-Qur'an ya, innallaha ma'ana. Kemudian yang tentang apa? Bisik-bisikan yang kemarin kita bacakan dalam surah Al-Mujadalah, mayakunu min najwa ya salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh tiga orang melainkan Allah yang keempatnya, huwa ma'ahum aina makanu, dan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini pun memiliki makna ilmu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui gerak-gerik mereka, walaupun itu dilakukan secara rahasia, bisik-bisikan yang demikian rahasia, ya najwa itu bisikan rahasia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, sekarang kita bandingkan dua ayat tadi. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar di gua tadi dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah? Dia sama-sama memiliki makna kebersamaan. Allah bersama dengan makhluknya. Allah mengilmui. Ya. Tapi makna pada kisahnya Abu Bakar Abu Bakar dan Rasulullah SAW di sana memiliki makna tambahan, yaitu apa? Nusrah, pertolongan. Allah mengetahui pertolongan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan mereka, kemudian akan memberikan pertolongan kepada mereka. Sedangkan pada ayat yang tadi, ayat Al-Mujadalah, artinya apa? Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang bisa mereka rahasiakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna yang sama, ada makna yang mustarak, ada makna yang khusus. Paham enggak? Pada kasusnya Rasulullah dan Abu Bakar di sana ma'iyah bermakna an-nusrah, ada makna tambahan di sana, pertolongan. Sedangkan pada Al-Mujadalah tadi menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan oleh orang yang berbisik-bisik tadi. Paham? Paham ya, insyaallah. Ya. Fa ala taqdirain laisa muqaddaha an takuna dzat rabb azza wajal mukhtalitan. Mukhtalitan. Bil khalqi hatta yuqal qad surifat an dhahiriha. Dengan dua takdir, dengan dua kemungkinan, artinya kemungkinan tadi, kemungkinan masing-masing memiliki makna yang berbeda atau memiliki makna yang mirip. Dari dua kemungkinan ini, sama sekali tidak memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluk-makhluknya. Ya. Mau dibilang maknanya berbeda atau maknanya mirip, kata beliau, yakni kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sama-sama tidak memberikan konsekuensi Allah itu bercampur dengan makhluknya. Ya. Sehingga harus kita katakan qad surifat an dhahiriha, bahwa telah dipalingkan dari makna aslinya. Enggak sama sekali. Ya, memang itu yang diinginkan. Kita tidak melakukan ya takwil, tidak melakukan takwil sama sekali. Tidak melakukan tahrif sama sekali terhadap ayat. Karena memang seperti itu yang diinginkan dari ayatnya. Sehingga tuduhan mereka bahwa Ahlussunnah telah melakukan takwil adalah tuduhan yang tidak benar, adalah tuduhan yang tidak benar, karena tidak ada satupun yang dipalingkan dari maknanya. Baik. Wa yadullu ala annahu laisa muqtadaha an takuna dzatur rabb mukhtalitatan bil khalqi annallaha ta'ala dzakaraha fi ayatil mujadalah baina dzikri umumi ilmihi fi awalil ayah wa akhiriha. Ya. Dan yang menunjukkan bahwa konsekuensi dari ma'iyatullah, ya, bukanlah konsekuensi dari ma'iyatullah, dari kebersamaan Allah, bahwa Allah itu bercampur dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya, adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Mujadalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keumuman ilmu Allah di awal ayat, kemudian di akhir ayat. Jadi dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebersamaan Allah, didahului dengan penyebutan ilmu Allah dan ditutup dengan penyebutan ilmu Allah. Jadi ada ma'iyah, penyebutan ma'iyah di tengah-tengah, namun sebelumnya didahului dengan penyebutan ilmu, kemudian ditutup dengan penyebutan ilmu. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti saya minta digaris atasi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in madza 'alim." Antum garis bawahi, ya'lamu, alam tara annallaha ya'lamu. Kemudian pada akhir ayat, alimun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ma'iyah di tengah-tengah penyebutan sifat ilmu ya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada dalam bumi. Dan tidaklah ada bisikan 3 orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada bisikan 5 orang kecuali Allah yang keenam. Dan yang lebih sedikit daripada itu atau lebih banyak daripada itu jumlahnya, illa huwa ma'ahum aina makanu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Sini disebut penyebutan apa? Ma'iyatullah. Summa yunabbihum bima 'amilu yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka amalkan pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, tampak di sini penekanannya apa? Apa penekanan ma'iyatullah dalam ayat ini? Ilmullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui gerak-gerik mereka, mengetahui segala bisikan-bisikan mereka. Ya. Fa yakunu dhahirul ayah anna muqtada hadhil ma'iyah ilmuhu bi'ibadihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka tampak jelaslah zahir ayat ya menunjukkan konsekuensi ma'iyah Allah sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi kita bukan melakukan tasrif penyimpangan makna, tidak. Lihat ayatnya. Ya, ayatnya berbicara tentang ilmu Allah ya di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya disebut tentang ma'iyatullah. Baik. Wa annahu la yukhfa 'alaihi syai'un min a'malihim. Demikian juga konsekuensi dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada satupun yang tertutupi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan mereka, amalan-amalan hamba itu tidak ada satupun yang tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim wa la annahu ma'ahum fil ard. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan mereka, dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di muka bumi ini. Ya, jadi tampak jelas dari ayatnya bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya, artinya Allah mengetahui segala bentuk gerak-gerik mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala pembicaraan mereka. Ini makna ma'iyatullah. Ini makna ma'iyatullah. Kemudian kata beliau, amma fi ayatil hadid faqad dzakarah Allah taala masbuqatan bi dzikri istiwa'ihi ala arsyih. Adapun dalam ayat dari surat Al-Hadid, maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya sifat ma'iyah masbuqatan bi dzikri istiwa'ihi ala arsy. Didahului dengan istiwanya Allah di atas arsy. Tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Nah, ini kembali menunjukkan bahwa ma'iyah itu bukan ikhtilat, bukan percampuran. Ya, kenapa? Karena sebelum menyebutkan ma'iyah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang di mana posisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Baru kemudian Allah sebutkan ma'iyah. Ya. Wa umumi ilmihi. Ya. Matluwatun bi bayani annahu basirun bima ya'mal bima ya'malu al-ibad. Kemudian disebutkan juga dalam ayat tersebut keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan bahwa Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, tadi kan kita sebutkan bahwa terkadang ma'iyah itu disebutkan dalam satu ayat dengan ayat yang lain memiliki apa? Qadrun mushtarak. Ya, makna yang hampir mirip. Nah, di dalam ayat dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat itu, ayat yang keempat yang akan kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-Nya mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Berarti apa? Ada qadul mushtaraknya. Ada apa? Makna yang mirip-mirip dengan ayat yang sebelumnya kita baca dalam surat Al-Mujadalah. Bagaimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang keluar, apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar dari bumi tersebut. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini di ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika menyebutkan ma'iyah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita? Pertama, bahwa Allah posisinya di mana? Di atas arsy. Sehingga ma'iyatullah sama sekali tidak memberikan konsekuensi ikhtilaf bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah di atas arsy. Tapi bersamaan dengan Allah berada di atas arsy-Nya, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang turun dari atas langit dan apa yang naik di atas langit, ke atas langit. Dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa, melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Sehingga kita tidak memalingkan makna apapun sebenarnya dari ma'iyah, karena memang Allah sendiri yang menegaskan ma'iyatullah tidak melazimkan adanya ikhtilaf. Allah ada di atas arsy-Nya, Allah bersama hamba-Nya, Allah mengetahui segala bentuk gerak-gerik mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala bentuk gerak-gerik mereka. Ya. Jadi tidak benar tuduhan bahwa kita melakukan takwil terhadap sifat ma'iyatullah. Enggak ada takwil sama sekali, karena memang seperti itu ditunjukkan oleh ayatnya. Fayakunu zahirul ayah anna muqtada hadhihi al-ma'iyah ilmuhu bi'ibadihi wa basarihi bi'a'malihim ma'ulubihi alaihim wastiwaihi ala arsyih. Maka yang tampak zahir ayat bahwa konsekuensi dari ma'iyatullah adalah ilmu Allah terhadap hamba-hambanya. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melihat wa basaruhu bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan mereka. Ma'uluwi 'alaihim wastiwa'ihi 'ala arsyih. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tinggi beristiwa di atas arsy-Nya. La annahu subhanah mukhtalitun bihim. Ya, tidak memberikan apa konsekuensi sama sekali bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya. Paham antum? Ya, jelas. Nah, jadi jangan duduk bahwa kita itu melakukan takwil terhadap firman Allah Subhanahu wa taala atau terhadap sifat ma'iyah. Memang seperti itu yang ditunjukkan dalam ayatnya. Bahkan Allah jelaskan terlebih dahulu sebelum menyebutkan ma'iyatullah, Allah jelaskan dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Sehingga makna kebersamaan Allah adalah ilmu Allah terhadap gerak-gerik hamba-hambanya. Wala annahu ma'ahum fil ard. Demikian juga tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka ya di muka bumi. Kemarin sudah kita jelaskan bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Ya. Tidak ada ayat, satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Allah itu bercampur dengan hamba-Nya di muka bumi. Hanya saja makna ma'iyah kebersamaan Allah adalah Allah mengetahui gerak-gerik mereka sedetil apapun. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lakana akhirul ayah munaqidan li awwaliha addalu 'alal uluwihi wa istiwaihi 'ala arsyih. Kalau kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan hamba-hambanya di muka bumi ini, maka akan ada kontradiksi di antara awal ayat dengan bagian akhirnya. Ya, awal ayat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, kemudian kalau ma'iyah yang ada di bagian akhir ayat itu menunjukkan bercampurnya Allah dengan makhluknya di muka bumi, maka dia menafikan ayat yang pertama atau awal ayat. sehingga terjadi kontradiksi dalam satu ayat. Ayat yang pertama menunjukkan apa? Awal ayat menunjukkan Allah tinggi di atas arsy-Nya, kemudian bagian akhir ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di muka bumi. Ada kontradiksi di sana. Tapi kalau kita tetapkan bahwa ma'iyatullah itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala bentuk gerak-gerik hamba-Nya, maka tidak ada pertentangan antar awal ayat dengan akhir ayat. Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik hamba-hambanya. Selesai permasalahan. Kalau memang ma'iyah bermakna bercampurnya Allah dengan makhluk, maka akan ada tanakut, ada kontradiksi antara awal ayat dengan akhir ayat. Qala fa idza tabanna dzalika alimna anna muqtada qaulihi ta'ala ma'a ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru syu'unahum wa yuhyi wa yumit ya wa yughni wa yufkir wa yu'til mulka man yasha wa yunzi'u mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha ila ghairi dhalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu wa kamalu sultanihi. Ya, maka dengan demikian ya dibangun di atas apa yang telah kita tetapkan ya, bahwa konsekuensi ma'iyatullah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan-ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan-perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala mematikan. Allah Subhanahu wa taala mencukupi. Allah Subhanahu wa taala juga yang membuat fakir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabut kekuasaan tadi kepada dari orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala merendahkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ila ghairi dzalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu wa kamalu sultanihi, dan konsekuensi-konsekuensi lain dari rububiyah Allah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ma'iyatullah. Ya. La yuhjibuhu an khalqihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghijab, menutupi Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Wa man kana hadza sya'nuhu fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan. Maka kalau seperti ini keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa Allah itu bersama dengan makhluk-makhluknya secara hakikah. Ya, karena demikian besar campur tangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya secara hakikah. Ya. Walau kana fawqahum ala arsyhi haqiqatan, walaupun Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya secara hakikah pula. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya secara hakikah berada di atas arsy-Nya, namun karena rububiyah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan apa? Bersama dengan makhluk-makhluknya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Aqidah Al-Wasithiyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidah Al-Wasithiyah yang dinukil dari Majmu' Al-Fatawa Ibnu Qasim fi faslil kalam 'ala al-ma'iyyah, ketika menjelaskan tentang ma'iyatullah, qala wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah Subhanahu wa taala min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrif. Ya, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidah Al-Wasithiyah, ya, beliau menyebutkan semua firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Bersamaan dengan itu Allah menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, hakun ala haqiqatihi. Ini benar sesuai dengan hakikatnya. La yahtaju ila tahrif, tidak membutuhkan tahrif sama sekali. Sudah kita tetapkan secara hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tapi Dia juga bersama dengan makhluk-Nya. Ini apa artinya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa gerak-gerik makhluk-Nya, mendengar ucapan mereka, kemudian melihat perbuatan mereka, yang mengatur mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan seterusnya dari konsekuensi-konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju ila tahrif, tidak membutuhkan tahrif sama sekali. Ya. Walakin yusanu ya anidzunun alkadzibah. Tapi yang harus dilakukan adalah apa? Menjaganya dari prasangka-prasangka yang dusta. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah. Ya, sebenarnya jelas masalahnya ya. Ma'iyatullah tidak memberikan konsekuensi Allah bercampur dengan makhluk. Ya, karena Allah menjelaskan, menegaskan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian apa makna kebersamaan tersebut? Allah mengetahui gerak-gerik mereka, Allah mengatur segala sesuatu, Allah tahu apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Inilah yang dimaksud dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu bukan tahrif, tapi itulah hakikat dari makna ma'iyah, ma'iyatullah Subhanahu wa taala. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini, masih ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Emang dihabisi betul, ya. Emang dihabisi betul, karena mereka mencoba menuduh Ahlussunnah wal Jamaah melakukan tahrif terhadap sifat ma'iyah, maka dijelaskan betul, dikuliti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kami nggak melakukan tahrif, jangan macam-macam ente. Ya, ini buktinya, kata beliau. Taib, nakif ilahuna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berarti hari Senin, ya? Ya, besok beliau ada udzur. Hari Senin insyaAllah kita akan bacakan kembali pembahasan kita tentang ma'iyatullah. Taib nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.